الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كذب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر dan di dalam Sahih Bukhari dari Bajalah ibni Abadah beliau berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menulis surat Aniktulu bunuhlah setiap penyihir laki-laki ataupun perempuan. Qala maka perawi berkata faqatalna maka kami pun membunuh 3 penyihir. Kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar menulis yang mana isi dari tulisan surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab. Isinya adalah uqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah setiap penyihir laki-laki ataupun perempuan. An di sini ani ketulu. An di sini namanya adalah an tafsiriyah. Untuk mentafsirkan kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang sebelumnya yaitu kataba Umar. Umar menulis surat. Untuk menjelaskan apa yang ditulis maka didatangkan an. Kemudian setelahnya adalah fi'il amr, uqtulu. Bunuhlah. Hanya an tafsiriyah inilah yang bisa masuk ke fi'lul amr. An di dalam lughatul arabiyah ada sekian. Ada an di sana namanya an an-nasibah. An yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan ini masuk ke dalam fi'il mudhari' dan juga masuk ke dalam fi'il madhi. Ada di sana an al-mukhaffafah. An yang itu adalah takhfif, bentuk ringan dari anna. Aslinya anna kemudian ditakhfif, diringankan, dihilangkan tasdidnya. Sehingga kemudian menjadi an. Kemudian an yang ketiga adalah an yang ada di hadapan kita ini. Namanya adalah an tafsiriyah. Apabila masuk ke dalam fi'il amr maka annya disitulah an tafsiriyah. yang fungsinya adalah untuk menjelaskan, sebagaimana namanya tafsir, menjelaskan kalimat yang sebelumnya, apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab. Yang ditulis oleh beliau adalah uqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah setiap penyihir, laki-laki ataupun perempuan. Riwayat ini, asar ini dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari, yakni al-Bukhari dalam sahihnya, asar ini na'am sebagaimana yang beliau katakan, diriwayatkan di dalam sahih al-Bukhari, akan tapi di sana tanpa lafaz uqtulu kulla sahirin wa sahirah, tanpa menyebutkan lafaz bunuhlah seluruh penyihir laki-laki ataupun perempuan. Al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Bajalah, fa'atana kitabu Umar ibn al-Khattab farriku baina kulli dhi mahramin minal majus, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya adalah, yakni Bajalah di situ mengatakan fa'atana, maka datanglah kepada kami kitabnya Umar, surat perintah yang dituliskan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mana kitab tersebut isinya adalah farriku baina kulli dhi mahramin minal majus, maka pisahlah di sana setiap pasangan yang masih ada hubungan darah, hubungan mahramiyah dari kalangan majus, yakni mereka orang-orang majus terkenal masyhur di antara mereka bahwasanya mereka membolehkan untuk nikahul maharim, menikahi mahram-mahram mereka. Walaupun itu masih mahram, maka dibolehkan menikah. Menurut mereka orang-orang majus, para penyembah api, itu kebiasaan mereka, adat mereka. Bahkan yang mereka yakini kebolehannya, bahasanya yang seperti itu tidak dilarang, diperbolehkan. Sehingga ada di antara mereka seorang anak itu menikahi ibunya waliyadhu billah, atau seorang kakak menikahi adiknya. Ini adalah jalannya mereka, orang-orang majus, penyembah api. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an menulis surat kepada gubernur-gubernurnya, yang mana di antara isi surat tersebut adalah farriku kulli, farriku kulla dhi mahramin minal majus, pisahkan hubungan yang di sana masih ada hubungan mahramiyah, pasangan yang masih memiliki hubungan mahramiyah, maka kemudian dipisah oleh mereka. Yang didapati di situ ada hubungan mahramiyah, maka dipisah oleh mereka. Setelah mendapatkan perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini di dalam Sahih Bukhari datang dengan lafaz yang seperti itu. Isi dari kitabnya Umar di sana perkara tersebut. Akan tapi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya, menyebutkan tambahan yang tidak disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sunan Abi Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di situ menyebutkan bahwasanya atana kitabu Umar, datang kepada kami kitab atau surat yang ditulis oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mana isinya surat tersebut adalah uktulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah di sana setiap penyihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Faqatalna salasa sawahir, maka kami pun membunuh 3 penyihir. Kemudian disebutkan lagi di antara isi suratnya Umar Ibn Khattab, fariku baina kulli dhi mahramin minal majus, pisahkanlah di antara pasangan yang di situ masih memiliki hubungan mahramiyah dari kalangan mereka, orang-orang majus. Sehingga lafaz yang di situ menyebutkan uktulu kulla sahirin wa sahira, bunuhlah setiap penyihir, baik laki-laki ataupun perempuan, itu diriwayatkan bukan di dalam Sahih Bukhari lafaz tersebut, akan tetapi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga dari sini yang dimaksud oleh Syekh, wa fi Sahih Al-Bukhari, dan di dalam Sahih Al-Bukhari, maksudnya di situ bukan lafdzuh, bukan lafaz hadis ini yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Akan tapi yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pada kalimatnya tersebut fi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, maksudnya adalah asluh, yakni hadis ini asalnya itu di dalam Sahih Bukhari. Beda di sana ketika mengatakan ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dengan kalimat di sana asluhu fi Sahih Al-Bukhari, hadis ini asalnya itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Maksud dari kalimat mereka para ulama ahlul hadis bahwasanya hadis ini asluhu fi Sahih Al-Bukhari, hadis ini asalnya ada di Sahih Bukhari, maksudnya bahasanya lafaz tersebut itu tidak ada di dalam Sahih Bukhari, akan tapi diriwayatkan oleh yang lainnya, hanya saja sebagian potongannya dan sebagian maknanya itu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Sebagaimana tadi kita sebutkan dan kita paparkan bahwasanya kitabnya Umar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Surat yang ditulis oleh Umar qabla mautihi bisanah, sebelum meninggalnya beliau radhiyallahu ta'ala an, setahun sebelum meninggalnya Umar Ibn Khattab, beliau menulis surat untuk seluruh gubernur-gubernurnya. Hanya saja yang disebutkan dalam Sahih Bukhari satu poin saja, yakni fariku baina kulli dhi mahramin minal majus, pisahkanlah pasangan yang di sana masih memiliki hubungan mahramiyah dari kalangan orang-orang majus. Sedangkan poin-poin yang lainnya, lafaz yang lainnya diriwayatkan oleh perawi yang lainnya dengan riwayat yang sama, yakni bajalah. Nah, di dalam Sunan Abu Dawud di sana juga diriwayatkan dari bajalah. Di dalam Sahih Bukhari juga di situ dari bajalah dengan poin yang sama, yakni tentang kitabnya Umar Ibn Khattab. Hanya saja disebutkan dalam Sahih Bukhari itu hanya satu poin saja. Sedangkan diriwayatkan oleh yang lainnya ada tambahan dari poin-poin tersebut dari surat yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab untuk mereka para gubernurnya. Maka lafaz-lafaz yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, mereka biasanya mengatakan asluhu fi sahihil Bukhari. Asal dari lafaz ini, hadis ini adalah ada di dalam sahihil Bukhari. Dan ini ma'ruf, kalimat yang seperti ini dipahami dari kalangan mereka para ulama ahlul hadis rahimahumullahu jami'ah. Sehingga maksud dari kalam beliau rahimahullahu taala wa fi sahihil Bukhari, maksudnya bukan lafzuh, bukan lafadznya yang ada di sahih Bukhari, akan tapi yang ada di sahih Bukhari adalah asluh, asal dari hadis tersebut ada di dalam sahih Bukhari. An Bajalah ibn Abadah, dari Bajalah ibn Abadah, Bajalah ibn Abadah disebutkan oleh mereka para ulama yang menyebutkan biografi beliau rahimahullah. Beliau ini adalah termasuk orang yang mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bajalah ini termasuk yang dinamakan oleh mereka dengan Mukhadram. Dan Mukhadram diletakkan oleh mereka termasuk dari barisan kibaru tabi'in, kibarnya para tabi'in. An Bajalah ibn Abadah qal, maka beliau berkata, kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahasanya Umar ibn al-Khattab menulis sebuah surat perintah, dan surat tersebut dikirim kepada gubernur-gubernur beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau di masa tersebut sebagai khalifah. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hayat beliau, sebelum satu tahun sebelum meninggalnya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau menulis surat yang kemudian dikirimkan kepada para gubernurnya, yang mana isi surat tersebut adalah aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah setiap penyihir baik laki-laki maupun perempuan, sama saja apakah penyihir tersebut laki-laki ataukah penyihir tersebut perempuan. Diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an untuk membunuhnya. Surat ini masyhur. Perintah Umar bin Khattab ini masyhur. Diketahui, diumumkan, disebarkan. Gubernurnya juga bergerak untuk mencari para penyihir, yang akhirnya faqatalna salasa sawahir. Maka kami pun berhasil membunuh 3 penyihir. Yang ini menunjukkan bahwasanya perintah Umar ibn al-Khattab untuk membunuh para penyihir ini masyhur indahum. Perkara yang masyhur dan diketahui di sisi mereka, para sahabat yang lainnya. Biduni ingkar. Tanpa adanya pengingkaran sedikit pun dari yang lainnya. Itu faedah yang pertama yang bisa kita petik, bahwasanya hukum dari seorang penyihir hadnya adalah dengan dibunuh. Dan dibunuhnya penyihir ini masyhur indahum, termasuk perkara yang diketahui masyhur di antara mereka. Sampai suratnya Umar bin Khattab ini pun kemudian diterapkan dan dipraktekan. Tidak ada satupun dari para sahabat yang mengingkarinya. Menunjukkan bahasanya perkara ini hasolal ijma' bainahum, terjadi kesepakatan walaupun tidak secara sharih di antara mereka para sahabat. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, riwayatnya Umar bin Khattab, suratnya dan perintahnya untuk membunuh para penyihir ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya dibunuhnya mereka para penyihir tersebut biduni istitabah, tanpa dimintai tobat terlebih dahulu. Nah, tidak diminta tobat terlebih dahulu. Kamu mau bertobat? Nah, kalau enggak mau bertobat, maka dibunuh. Kalau bertobat, maka selamat. Enggak. Langsung dibunuh tanpa dimintai tobat darinya. Nah, ini had, hukuman had bagi mereka. Nah, bagi para penyihir, kalau seandainya benar jujur dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bainahu wa bainallah, maka itulah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadnya itu tetap diterapkan, yakni dibunuh. Nah, hadnya tetap diterapkan, tetap dibunuh walaupun dia bertobat. Nah, tidak kemudian dihapus hukuman hadnya dengan sebab dia bertobat. Nah, tobatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadnya tetap dilaksanakan, yakni dengan membunuhnya. Dan inilah pendapat yang rajih, yang kuat dari pendapat kalangan mereka para ulama, bahwasanya penyihir itu dibunuh tanpa dimintai tobat terlebih dahulu. Hanya saja yang menerapkan hukum tersebut adalah mereka orang-orang yang memiliki hak, yakni waliul amr, para penguasa. Sehingga inilah kewajiban penguasa untuk menghukum mereka para penyihir dengan hukuman hadnya, yakni dengan dibunuh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.